bagaimana aku tak akan bersedih. Barulah menikah sebulan lamanya, tiba-tiba saja ku dengar istriku hamil 3 bulan sudah. Tega nian ia mengkhianati aku. Perbuatan siapa, dia anak siapa, walaupun ketika aku kawin dia. Perbuatan siapa, dia anak siapa, walaupun ketika aku kawin. Perbuatan siapa, dia anak siapa, walaupun ketika aku kawin dia. Perbuatan siapa, dia anak siapa, walaupun ketika ialah